Mari Kak Audrey, aduh ini yang ini tidak kalah cantiknya dengan saya ya. Itu tanpa tidak sampai secara tidak langsung saya bilang saya cantik gitu. Oke, okay. Halo semuanya. Woo! Hey people. Oh sudah lama sekali ini sore ini. Oke, kita coba dulu ya. Yes. Some people live for the fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the power. Some people live just to play the game. Some people play with the physical things divine. What's within and I've been there before. But their life's a bore, so full of the superficial.